melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid karya Al-Imam Abdurrahman Ibn Hasan Al-Syeikh Rahimahumullah. Pada pertemuan lalu telah kita ketahui penjelasan A'immah bahwa Ta'ifah Mansurah, mereka adalah ahlul hadis, dan yang bersama mereka atau berakidah seperti akidah mereka sara ala minhajihim. Rasulullah sebutkan la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah. Tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang berkhudlan kepada mereka maupun yang bermukhalafah. Hadis menunjukkan kepada kita bahwa al-munawi atau al-munawiin yang menentang dan menyalahi Ta'ifah Mansurah, dua tipe manusia, dua golongan, al-khadhilun, al-mukhadhilun, ini yang pertama, yang kedua al-mukhalifun. Al-khadhilun atau mukhadhilun yang meninggalkan pertolongan kepada mereka, tidak mau menolong, tidak mau membantu mereka di saat itu dibutuhkan sekali pertolongan, bantuan, tapi mereka tinggalkan. Ini kelompok khadhilun, mukhadhilun. Terkadang mereka bukan hanya meninggalkan bantuan, tidak hanya tidak menolong, tapi berkomentar negatif yang semakin memperburuk situasi dan mengedonkan mentalitas ahlul haq. Semisal ucapan mereka, ya mereka itu sok benar sendiri, itu kelompok jamaah tahdzir, mereka itu begini, mereka itu begitu. Ini mukhadzilun. Mukhalifun, yang mukhalafah, terang-terangan menyalahi dan berbeda dengan mereka, usul wa furu', dari dasarnya, dari pokoknya, sekaligus furu', cabang-cabangnya. Artinya dalam akidah memang beda, dan dalam ahkam, dalam fiqih beda. Menunjukkan mukhalifun minal kharij. Berarti mukhalifun itu orang luar. Artinya luar, di luar Ta'ifah Mansurah, di luar ashabul hadith, di luar salaf, dari firaq yang banyak, Mu'tazila, Jahmiyah, Asy'ariyah, Sufi, semuanya, Syiah, Rafidhah, Khawarij, semua ini mukhalifun. Walaman khalafahum, karena memang yukhalif, beda. Dan amruhum wadih, perkaranya jelas. Tapi al-ishkal al-mukhadzilun, yang meninggalkan pertolongan padamu. Falahum nasoruku nasoruka fatastafid minhum walahum yaskutuna anka fataslam min syarrihim. Sudah tidak membela sehingga kamu dapat keuntungan, walau mereka diam kamu selamat dari kejahatan lisannya. Ini al-ishkal, menunjukkan mereka ini orang dalam. Karena mukhalifin sudah orang luar. Khadalahum berarti mereka di dalam. Orang dalam. Orang, makanya Rasul sebutkan khadalahum, menunjukkan semestinya diharapkan dari mereka bantuan. Karena tidak disebutkan khudlan kecuali dari orang yang memang kamu semula berharap baik kepadanya. Berharap mereka bisa bantu, bisa nolong, bisa memberi kemaslahatan untukmu. Tapi mereka tinggalkan semua itu. Hadza khadhalahum. Dan itu sangat menyakitkan hati, menyayat-nyayat kalbu, perih, karena dari orang yang kamu harap membantu kamu. Kalau mukhalif memang orang luar, gak kamu harapkan bantuannya, memang dia musuh. Min ila, dari semuanya memang musuhmu. Tapi ini al-khadalahum. Makanya penyair berkata, وَذُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَادَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ. ذُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى, kedzaliman semuanya menyakitkan hati ya. Kamu didzalimi orang, sakit, mangkel, pegel, hawas. Tetapi ketika kedzaliman itu munculnya dari dzawil qurba, orang dekatmu. Bahkan temanmu, bahkan teman akrabmu, bahkan tahunan bersamamu. Kok tega-teganya mendzalimi kamu? Itu asyaddu madhadatan 'alal mar'. Kata penyair, lebih menyakitkan bahkan dibanding pukulan pedang sekalipun. Kamu kena pedang, kena pisau, jeret, berdarah, ya sakit. Tapi ya sebatas itulah sakitnya. Tapi didzalimi oleh orang dekatmu yang enggak kamu sangka-sangka. Enggak, bahkan tidak terbesit di benakmu, apa iya fulan sedekat itu denganmu berbuat zalim padamu? Menikam kamu dari belakang, mustahil. Tapi itulah terjadi. Sakit sekali hatimu. Orang yang semestinya membela kamu, orang yang semestinya menolong kamu, orang yang semestinya empati kepadamu, orang yang semestinya, dan seterusnya, ternyata zalim. Hadza khadhalahum. Mengaku dirinya ahlul hadis, ahlu sunnah, kami juga salafi. hadzalahum. Tetapi statement, sikap dan komentarnya selalu miring kepada ahlu sunnah, kepada salafiyin yang hak. Itu tadi suara-suara sumbang mereka, jamaah tahdir merasa menangnya sendiri, kayak surga mereka yang punya kuncinya, begini begitu, mukhadzilin. Tetapi Rasulullah sebutkan la yadurruhum, tidak memadorotkan mereka, tidak akan memadorotkan ta'ifah mansurah. Khudlanul mukhadzil wa mukhalafatul mukhalif, dari dua kelompok tadi, kedua-duanya tidak akan memadorotkan, kecuali sebatas adha. Adha ada, seperti yang Allah sebutkan, la yadurrukum illa adha. Kalau madorot Allah nafikan, gak mungkin ada. Tetap dakwah berjalan, kemaslahatan kamu dapati. Cuman adha, kamu sakit hati, wajar. Adha, yu'dhun, mereka ganggu, nyerimpeti, bikin kamu pegel, mangkel, ini sebatas itu. Tapi untuk sampai memadorotkan kamu, memadorotkan dakwahmu, la yadhurruhum. Hatta ya'tiya amrullah, atau hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum 'ala dzalik. Kata muallif, hatta ya'tiya amrullah adh-dhahir annal murad, annal murada bihi ma ruwiya min qabdhi man baqiya minal mu'minin birrihit tayyibah wa wuqu' ayat al-idham. Zahirnya yang dikehendaki dengan amrullah sampai datangnya ketetapan Allah, riwayat yang menyebutkan dicabutnya nyawa mukminin yang tersisa di zaman itu, di akhir-akhir zaman, dengan bertiupnya angin yang beraroma wangi. Dan terjadi di masa itu tanda-tanda besar kiamat. Tsumma la yabqa illa syirarun nas, sehingga tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali orang-orang jelek. Karena yang ada iman dalam hatinya tercabut nyawanya. Maka kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada orang-orang jelek. Dan dalam hadis disebutkan, inna min syirarin nas man adrokahumus sa'ah, man adrokathumus sa'ah wahum ahya. Sejelek-jeleknya orang yang kedapatan kiamat, yang dia saksikan sementara dia masih hidup. Ma'adzallah. Wahum syarru ahlil jahiliyah. Kata Abdullah bin Amr, mereka seburuk-buruknya ahlul jahiliyah, karena mendapati kiamat yang mengerikan. Qala Uqbah bin Amir li Abdillah, i'lam ma taqul. Mendengar itu Uqbah bin Amir, di riwayat Hakim, menyampaikan kepada Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin As, kamu yakin dengan yang kamu sampaikan? Wa amma ana fasami'tun nabi yaqul, adapun aku mendengar Rasul berkata, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah. Akan tetap ada sekelompok dari umatku ini berperang di atas perintah Allah. Zahirin la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahum as-sa'a wa hum 'ala dzalik. Sampai datangnya kiamat dalam keadaan mereka di atas hak. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Amr menjawab, wa yab'atsullah rihan rihuha al-misik. Allah kirim kepada mereka angin yang membawa aroma misik, minyak wangi yang sangat harum. Wa massuha masul harir. Sentuhan angin itu bagaikan sentuhan sutra, lembut sekali mendatangi mukminin. Fala tatruk ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu. Tiap melewati orang, selama dalam kalbunya masih ada sekecil apapun dari iman, terambil nyawanya. Thumma yabqa syirarun nas fa'alayhim taqumusa'ah. Tersisa orang-orang jelek, kepada mereka kiamat terjadi. Wa fi sahihi Muslim la taqumusa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Di Muslim juga menguatkan ini bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali ketika di muka bumi sudah tidak disebut lagi Allah. Berarti kan enggak disebut itu sudah berarti enggak ada mukmin. Enggak ada iman. Sejelek-jeleknya orang yang tersisa, Allah saja tidak disebut. Wa ala hadha fal murad bi qawlihi fi hadithi Uqbah wa ma ashbahahu hatta ta'tiyahum as-sa'ah sa'atuhum. Maka dijamak hadith-hadith semacam ini yang dimaukan dalam hadith Uqbah bin Amir dan yang semisalnya, ketika Rasul katakan ahlul haq ini terus di atas hak sampai datangnya kiamat. Yang dimaksud waktu mendekati kiamat. Wa hiya waktu mautihim bihububir rih. Tadi waktu di mana bertiupnya angin lembut, wangi, mengambil nyawa-nyawa mereka. Dan itu sudah sangat dekat dengan kiamat. Bukan berarti kelompok ini ada sampai terjadi kiamat, mereka tetap ada dan menyaksikan kiamat. Karena itu Rasul nafikan, enggak akan. Orang yang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Kiamat hanya terjadi pada seburuk-buruknya makhluk. Sejelek-jeleknya ahlul jahiliyah, seperti kata Abdullah bin Amr. Allah saja tidak lagi disebut. Wa qad ikhtulifa fi mahalli hadhihi ta'ifah. Diperselisihkan tempat kelompok ini. Qala ibn Battal innaha takun fi Baitul Maqdis. Kata Ibn Battal mereka di Baitul Maqdis. Kama rawahu Tabrani min hadithi Abi Umamah. Qila ya Rasulullah wa aynahum. Rasul ditanya, di mana mereka Ta'ifah ini? Qala bi Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Wa qala Mu'adz ibn Jabal hum bisyam. Atau kata Mu'adz, mereka itu di Syam. Wa fi kalami Tabari ma yadullu ala annahu la yajib an takuna fi Syam aw fi Baitul Maqdis daiman. Namun Imam At-Tabari mengomentari bahwa enggak harus kelompok ini ada di Syam atau di Baitul Maqdis selalu. Selalu dan harus di situ tidak. Bal qad takunu fi mawdhi akhar wa fi ba'dil azmina. Bisa jadi mereka itu ada di negara lain, di negeri lain, dan di waktu yang juga lain. Tidak harus melulu mereka itu berada di Syam. Demikian kata Tabari. Qultu, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa yashhadu lahul waqi', faktanya pun dari sejarah perjalanan umat ini menguatkan komentar Imam Tabari. Wa halu ahli Syam wa ahlu Baitul Maqdis, bagaimana kondisi penduduk Syam, penduduk Baitul Maqdis. Fa innahum min azminatin tawilah la yu'rafu fihim man qama bihadzal amr ba'da syekhul Islam Ibn Taimiyah wa ashabihi fil qarn as-sabi' wa awal ats-tsamin. Karena zaman yang begitu panjang. Naam, syekhul Islam orang Syam, Harrani rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah, dan imam beliau Mujaddid. Taib, setelah Syekhul Islam, zaman beliau Naam Ta'ifah berada di Syam, imamnya Syekhul Islam. Taib, setelah beliau, beliau berada di akhir abad ke-7 atau awal-awal abad ke-8. Setelah itu abad ke-8-nya berjalan 100 tahun. Abad ke-9, abad ke-10. Enggak ada di Syam, sudah hilang. Setelah meninggalnya Syekhul Islam, dakwah hak ini, Ta'ifah Mansurah ini sudah enggak ada di Syam. Ada, tapi di luar Syam. Di negeri-negeri lain. Di India, di Khurasan, di Arab, nah, ada. Tapi di Syam sudah enggak ada sepeninggal Syekhul Islam. Hanya kata beliau, faktanya pun menunjukkan itu. Yang menampakkan dakwah terang-terangan, menyuarakan sunnah ini, madhab salaf. Setelah Syekhul Islam, pertanyaannya, enggak ada. Enggak terlihat. Fa'innahum alal haq yad'una ilai wa yunadhiruna alai wa yujahiduna fi. Demikian kelompok ini alal haq berdakwah kepadanya, mereka membela dengan hujjah, berjihad di atas hak. Waqad yaji'u min amthalihim ba'du bisyam man yaqumu maqamahum bidakwa ilal haq wa tamassuk bisunnah. Datang beberapa ulama setelah itu di Syam juga memegang dakwah, dakwah kepada hak, tamassuk bisunnah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Intinya seperti kata Tabari, tidak harus di negeri Syam. Wa mimma yu'ayyidu hadza anna ahlal haqqi was sunnah fi zamanil a'immatil arba'ah wa tawafurul ulama fi dzalika zaman wa qablahu wa ba'dahu lam yakunu fi mahallin wahid. Dikuatkan lagi, wa ahlul haq, ahlu sunnah, di zaman a'imma arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan banyak ulama di masa itu. Atau masa-masa yang sebelumnya. Dan masa setelah A'immatul Arba'ah. Mereka tidak berada di satu negeri. Tidak kumpul. Berjauhan tempatnya. Imam Ahmad di Baghdad, Malik di Madinah, Abu Hanifah di Kufah. Berjauhan tempatnya. Ke atas sebelum mereka juga demikian. Satu negeri ke negeri lain. Bukhari, di Bukhara sana, Khurasan. Begitu. Abu Dawud di Baghdad, Muslim di Naisabur. Begitu, berjauhan negeri yang satu dengan yang lain. Laith bin Sa'ad di Mesir. Wahakadha. Mereka semua ahlul hadith, Ta'ifah Mansurah. Tidak di satu negeri. Dan bahkan tidak di Syam. Balhum fi ghalibil amsar fi Syam minhum a'immah wa fil haramain wa fi Misr wa fil Iraq wa fil Yaman. Di negeri-negeri itu. Ada yang di Syam sebagiannya, ada yang di Haramain, ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Yaman. Imam Zahabi rahimahullah karenanya menulis karya beliau Masyahir Ulama'il Amsar, yang masyhur-masyhur dari ulama-ulama negeri-negeri yang ada. Ini di Mesir siapa imam-imamnya, di Baghdad siapa, di Kufah, di Basra, di Khurasan, di Mekah, Madinah, sini. Aima-aima yang ma'ruf di negeri-negeri itu. Wa kulluhum 'alal haqqi yunadhilun wa yujahiduna ahlal bid'ah. Semuanya di atas hak, berjuang, berjihad melawan ahlul bid'ah. Wa lahum musannafat allati sarat a'laman li ahli sunnah wa hujjatan 'ala kulli mubtadi'. Mereka punya karya-karya besar yang kemudian menjadi mercusuar bagi ahlul haq, karena di situ dijelaskan madhab salaf, bagaimana sahabat, bagaimana tabi'in, dan menjadi hujjah bagi setiap ahlul bid'ah. Kitab-kitab ini yang menjadi hujjahnya, karena dinukilkan dengan sanad sampai kepada para a'immah. Fa'ala hadha, fahadihi ta'ifa qad tajtami' wa qad taftarik. Dengan ini, maka ta'ifa mansurah bisa jadi mereka menyatu di suatu negeri, bisa jadi berpencar-pencar negerinya. Wa qad takunu fi Syam wa qad takun fi ghairi, bisa jadi di Syam, bisa jadi di luar Syam. Fa inna haditha Abi Umama wa qawli Mu'ad la yufidu hasraha bi Syam. Hadis Mu'ad, Abu Umama juga tidak berarti mereka terbatas hanya di Syam. Wa innama yufidu annaha takunu fi Syam fi ba'dil azman la fi kulliha. Hadis-hadis itu hanya memberi faedah bahwa terkadang di suatu zaman mereka itu ada di Syam. Tidak berarti selalu dan harus ada di Syam, tapi mengabarkan saja di zaman tertentu mereka berada di Syam. Di akhir hadis ketika disebutkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah itu maha barokah wa ta'ala dan maha mulia, maha tinggi, karena di akhir hadis hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Tabaraka ala wazn tafa'ala. Tafa'ala, tabaraka. Qala Ibnul Qayyim al-barakah naw'an. Barokah itu dua macam. Ahaduhuma barokatu, barokatun hiya fi'luhu. Barokah yang itu adalah pekerjaan, kata kerja. Wal fi'l minha barokah. Adapun bentuk fi'ilnya dengan wazan fa'ala, baroka. Siapa pelakunya? Allah fa'ilnya. Sehingga dikatakan barokallah. Fi'ilnya barokah. Barokallah. Wa yata'adda binafsihi tarah wa bi'adatin ala tarah. Wa bi'adatin fi tarah. Barokah ini terkadang muta'addi dengan dirinya sendiri langsung. Sehingga kamu katakan barokakallah dengan dhamir nasab muttasil. Barokakallahu. Terkadang muta'addi dengan harf ala. Sehingga kamu katakan barakallahu alaika. Terkadang dengan muta'addi harf fi. Barakallahu fika. Wal maf'ul minha mubarak. Maf'ulnya wazan baraka fa'ala mufa'alun mubarakun. Wahuwa ja'lu minha kadhalik fakana mubarakan bija'lihi ta'ala. Artinya mubarakan dijadikan barokah. Allah yang menjadikannya berbarokah sesuatu itu. Mubarak. Dan ini meluruskan ungkapan kebanyakan orang awam kalau mendoakan barokah maf'ulnya dia katakan mabruk, mabruk, mabruk ala wazn maf'ul, kurang tepat. Seperti kata Ibnul Qayyim, maf'ulnya mubarakun karena fi'ilnya baraka. Bukan mabruk. Orang awam banyak mengucapkan kalau mendoakan, maunya mendoakan baraka. Kamu punya rumah baru atau mobil baru atau apa, mereka katakan, Masya Allah, mabruk, mabruk, begitu kata mereka. Atau sebagian awam katakan break, break, break. Ini dari barokah. Ya, lisan mereka saja, tapi secara bahasa kurang tepat. Wanau thani, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, kata Ibnul Qayyim, barokah tudhafu ilaihi idhafatur rahma wal izzah. Ketika itu disandarkan kepada Allah, penyandaran yang bermakna rahmat dan kemuliaan. Wal fi'il minha tabaraka. Kalau yang ini fi'ilnya tafa'ala, tabaraka, seperti ini. Tabaraka wa ta'ala. Dinisbatkan kepada Allah, Allah tabaraka atau tabarakallahu. Walihada la yuqalu li ghairihi dhalik wa la yasluhu illa lahu azza wa jalla. Oleh karenanya ini tidak boleh diucapkan kepada selain Allah. Dan enggak pantas, enggak benar kalau dikatakan kepada selain Allah. Nasallahu al-afiyah misalnya. Fulan tabaraka fulan. Fulan bin fulan tabaraka. Enggak boleh. Khusus hanya Allah yang boleh dinisbatkan padanya ini, tabaraka. Fahuwa subhanahul mubarik wa abduhu wa rasuluhu al mubarak. Maka Allah yang penuh barokah, Dia yang memberkahi, mubarik, hambanya, rasulnya, mubarak, diberkahi. Makanya Allah katakan tentang Isa alaihi salam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan dijadikan aku diberkahi. Allah jadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Faman barakallahu fihi wa alaihi fahuwal mubarak. Begitulah kalau Allah sudah berkahi hambanya, penuh barokah. Ditafsirkan mubarakan mualliman linnasil khair, karena Isa mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Artinya ta'lim al-ilm, ta'limul khair, wa da'wah ilal haq, membawa barokah, menjadikan barokah. Makanya diberkahi karena beliau berdakwah mengajarkan ilmu dan kebaikan kepada umat. Wa amma sifatuhu tabaraka famukhtassatun bihi. Adapun sifatnya ini khusus bagi Allah, tabaraka. Kama atlaqaha ala nafsihi fi qawlih, seperti Allah sebutkan tentang dirinya sendiri dalam Al-A'raf 54, tabarakallahu rabbul alamin. Allah sandarkan itu pada dirinya, tabarakallah. Juga dalam Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu khusus bagi Allah. Afala taraha kaifat ittaradat fil Qur'an jariyatan alai mukhtassatan bihi. Begitulah ayat-ayat Al-Qur'an kalau kamu amati umum selalu tabaraka hanya dinisbatkan pada Allah, pada dirinya. Wala tutlaqu ala ghairi, enggak pernah disebutkan kepada selain Allah lafaz tabaraka. Karena ini sifat penuh barokah, menunjukkan makna rahmat, makna kemuliaan. Wa ja'at ala binat bina'is sa'ah wal mubalaghah. Oleh karenanya, karena khusus bagi Allah, lafadznya datang disebutkan dengan wazan tafa'ala. Yang tafa'ala ini menunjukkan sa'a wal mubalaghah. Sesuatu yang sangat luas dan sangat besar. Dan mubalaghah sangat lebih luber. Itu tafa'ala. Kamu katakan tafaqomal amr. Perkara ini menumpuk ketika sudah banyak terakumulasi. Ini belum selesai, datang masalah ini. Sampai seperti luber. Karena sangat banyaknya, disebut tafaqoma. Begitu menunjukkan luasnya dan banyaknya. Dan lafaz barokah sendiri memang asalnya menunjukkan sesuatu yang luas. Makanya disebutkan birkah. Birkah itu orang Arab sebut kolam atau tempat penampungan air yang besar dan luas, birkah. Mereka sebut itu birkah karena luasnya, karena dalamnya, karena gedenya, dan air suka luber di situ. Makanya mereka sebut birkah. Kalau yang masih sempat mengenangi, mendapati orang-orang tua dulu, angkatan kakek-kakek kita atau bahkan abahnya lagi, mereka nyebut hammam azakumullah, kamar mandi, disebut birkah. Ya, kalau tanya, final birkah, birkah. Jarang mereka gunakan lafadz hammam, final hammam. Ma'ruf di lisan mereka orang tua-tua dulu, birkah. Kenapa? Kalau yang sempat mengenangi zaman-zaman itu dan ana sempat dapati, bahkan sampai hari ini beberapa rumah ada kamar mandi orang dulu, Allahumma barik, tempat apa namanya, jedingnya itu, tempat penampungan airnya itu panjang, kadang 4 meter kesininya, 1,5 meter atau 2 meter dalam lagi. Kamar mandi dulu begitu. Makanya mereka sebut birkah. Wainal birkah. Ana abghal birkah. Al-muhim. Lafaz barakah menunjukkan sesuatu yang luas, sesuatu yang banyak. Kata'ala wa ta'azama wa nahwihi. Sama seperti ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Ta'azama. Penuh dan banyak azamahnya, keagungannya. Faja'a bina'a tabaraka ala bina' ta'ala. Makanya dinisbatkan kepada Allah, bina'nya, wazannya, tabaraka. Sama seperti ta'ala. Wazannya semua sama, tafa'ala, ta'ala, tabaraka. Alladhi huwa dalun ala kamalil ulu wa nihayatih. Kalau ta'ala menunjukkan kesempurnaan al-ulu dan puncaknya ulu, sehingga tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia yang paling tinggi. Ta'ala. Tinggi dengan segenap maknanya. Di atas arsy, tinggi qohrnya, tinggi kemuliaannya, dan sangat tinggi, sempurna, tingginya yang sempurna, puncak segalanya. Fakadzalika tabaraka, kalau itu Ta'ala, begitu pula tabaraka sama. Dalun ala kamali barokatihi wa azamatiha wa sa'atiha. Berarti menunjukkan sempurnanya barokah Allah yang bermakna keagungan, kebesaran, kemuliaan, rahmatnya penuh, luas. Begitu besarnya, begitu luasnya. Wa hadza makna qauli man qala minas salaf. Itulah penafsiran sebagian ulama salaf ketika menafsirkan tabaraka ta'adzoma. Mereka tafsirkan tabaraka dengan ta'adzoma karena adzomahnya yang sangat besar. Qala Ibnu Abbas, seperti kata Ibnu Abbas, ja'a bikulli barokah. Dia yang mendatangkan segala barokah. Darinya segala barokah. Wal barokah al khairat al ilahiyah. Segala kebaikan, segala khair yang Allah berikan, Allah turunkan kepada hambanya. Sehingga ketika sesuatu itu ia jadikan barokah, ya akan banyak kebaikannya. Seperti sahabat yang sempat mengambili terus tepungnya atau ini makanannya, sampai beliau heran kok gak habis-habis. Diberkahi. Perhitungan manusia enggak mungkin lah, mungkin sebulan dua bulan misalnya habis. Ini terus diambili dan dipakai enggak habis-habis. Sampai kemudian dia penasaran, dia periksa, dia lihat, akhirnya habis besoknya, enggak lama waktu habis. Ketika manusia mulai cenderung atau ada percaya pada dirinya sendiri, kalau saja dia biarkan akan jadikan barokah terus. Rasulullah SAW diberkahi oleh Allah sehingga susu yang hanya sewadah kecil mencukupi sekian banyak orang dan tidak habis. Kembali ke orang pertama seperti semula, penuh barokah. Yang kalau itu ukuran hitungan manusia, ya Allah diminum 5 orang, 10 orang lah maksimal, habis. Tapi ini masing-masing minum dengan puasnya, dengan sampai kenyang, gak habis-habis. Barokah. Wahagadha. Kadang ketika Allah SWT berikan barokah kepada hambanya sedikit, namun itu banyak bermanfaat, banyak membawa maslahat baginya, diberkahi, banyak kebaikannya. Belum lagi dampaknya, kalau itu secara materi. Dampaknya secara maknawi membawa ketenangan dalam kalbunya, membawa ketentraman pada jiwanya. Senang dia, bahagia, tenang hidupnya. Walaupun mungkin kalau ukuran harta dan ini pas-pasan, tapi barokah kebaikan ilahi yang Allah jadikan padanya. Makanya barokah itu yang dikejar, yang diharapkan seorang mukmin dari Allah. Dia doa, memohon kepada Allah agar diberkahi pada hartanya, penghasilannya, pada keluarganya, anak istrinya, pada dirinya sendiri. Memohon barokah kepada Allah karena darinya barokah itu ada. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah.